Uho, eloko elingi moto, atako bopeki si boko kamwa. Atako boke inandako yanganga, bolingo eloko ebandina damu yena eva. Nalakisi boye po boye panalembi, kobomba la vinanga inakaramari. Nakangi motema mikolo pe mingi, nako kiri susute o. Botika na bimisa moto atako bopeki si boko kamwa atako boke inandako yanganga bolingo eloko ebandina damu yena eva nalakisi boye po boye banalembi kobombela vinanga inakaramari nakangi motema mikolo pe mingi nakoki susu te o botika na bimisa. Motema ya moto epa ya pesa na bolingo kopekisa te okotikala na soni na soni na soni bolingo ya kobomba soki ekomi makasi ekoningisa mboka o bato bakoyeba o bakoyeba bakoyeba. Kolata ya mari motinda tutaka monzele koluka na iba pena kende makala o makala makala. Kombo ya mari etambwisinga moto na benga tango nyonso e Marie Clara Marie Clara Marie Clara. Foto na ye na tina kati agenda mpona talaka date ya mariage mariage mariage. Makala, makala. Bongo ya Marie et tambwe singa moto na benga tango nyoso e Marie Clara. Marie Clara. Marie Clara. Photo na ye na tina katia jenda pona tala kadate toko kima. Toko kima. Toko kima. Toko kima.